Assalamualaikum, apakah benar bahwa memotong rambut atau kuku di dalam Islam harus ditanam di dalam tanah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, di dalam Islam itu hal-hal yang berhubungan dengan manusia jika terputus itu diharuskan ditanam. Seperti khitan, khitan itu kan dipotong. Apa yang dipotong? Bagian tubuh kita, maka ditanam. Atau ada operasi, yang dipotong apa? Bagian tubuh, ditanam di dalam tanah. Termasuk memotong rambut, memotong kuku. Ibu kalau memotong kuku, kukunya jangan dibuang sembarangan, tetapi ditanam. Ambil tanahnya, tidak perlu dalam-dalam, tutup dengan tanah. Atau rambutnya dipotong, diambil, ditanam di tanah. Jangan buang sembarangan. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang membuang kuku sembarangan, membuang rambut sembarangan itu bisa menyebabkan fakir. Itu banyak, dalam Islam banyak fakir miskin. Jadi kata orang dulu-dulu itu betul. Seperti di dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu yang kalian pelajari, di dalam kitab Ta'limu Ta'lim bab terakhir di kitab tersebut bisa ibu beli di toko maju kah, buku menara kah, di pasar tengah itu. Terjemahan buku Ta'limu Ta'lim bab terakhir, bab yang menyebabkan seseorang bisa menyebabkan fakir miskin. Itu banyak. Di antaranya pakai sendal lain sebelah. Tuh, bikin rezeki mampet. Pakai sisir yang sudah patah. Sisir patah masih dipakai. Mubazir bib, yang patah cuma satu. Itu bisa bikin fakir. Nah, dibakar, beli yang baru. Apalagi misalnya banyak seperti mengusap keringat pakai baju, itu bisa menyebabkan fakir. Itu banyak ya, nggak bisa disebutkan, bisa dilihat di akhir daripada kitab Ta'limu Ta'lim. Termasuk ini kuku ini, beb, masa kita potong rambut kita ambil, ya diambil. Emang yang cukur rambut itu ditanam sama dia kan, dibakar begitu. Kalau bisa diambil. Ya, minta saya rambut saya tadi. Saya, apa ibu tidak malu ya? Daripada saya jatuh miskin kan begitu. Dan hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya malu pun tidak apa-apa, tidak usah diharuskan gitu. Hanya saja ada ulama yang menyebutkan dia bisa menyebabkan miskin. Termasuk kuku tadi. Kuku itu motong kuku, dan motong kuku itu ada caranya ibu. Insya Allah minggu depan disebutkan. Jangan main asal potong saja. Ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah motong kuku. Nah, motong kuku habis itu ditanam di dalam tanah. Insya Allah dapat pahala semuanya. Gitu ya. Yang penting yang kita inginkan adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.